panjang. Maaf ya, aku nggak bisa nemenin kalian jalan-jalan weekend ini. Saya mau kerja anak buahku langsung. Ya udah, pokoknya kamu hati-hati di jalan, kamu kerja yang baik kalau dapat kamu. Iya, aku pergi ya. Dah, ya. Paling sempurna di dunia.